Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Alfiyah Ibn Malik At-Tarhim. Qala Ibn Malik rahimahullah Tarhiman yahdith akhir al-munaja kaya su'a fiman da'a su'ada. Untuk tarhim, buanglah huruf akhir munada seperti contoh ya su'a bagi yang memanggil su'ad. Wajawizanhu mutlaqan fi kulli ma kunnitha bilha walladhi qad rahima fi hadfiha wafirhu ba'du wahdula tahimama min hadilha qad khala ila ruba'iyya fama fawqul alam duna idhafatin wa isnadin mutam. Bolehkan tarhim secara mutlak pada setiap isim yang memiliki tanda mu'annas dengan hak, dan isim yang telah ditarhim maka dengan membuang huruf hak tadi. Dan biarkan apa yang terjadi sesudahnya. Dan tidak boleh ditarhim isim yang tidak diakhiri dengan hak, kecuali isim rubai ke atas, yaitu alam yang tidak mudaf. Dan bukan pula alam isnadi. Wa ma'al akhiri dhifilladhi tala inzida lainan sakinan mukammila arba'atan fasa'idan wal khulfu fi wa win wa ya'in bihima fathun kufi. Di samping membuang huruf akhir, buang pula yang mengiringinya jika berupa huruf zaidah layyinah yang disukun. Jika isim tadi terdiri dari 4 huruf atau lebih, adapun setelah wawu dan ya maka fathakan. Wal ajuzahdif min murakabin waqal tahimu jumlatin wada amrun naqal. buanglah al ajuz, yakni kalimat yang kedua dalam merekap masjid, dan jarang sekali mentarhim isim alam yang berupa jumlah. Tapi si Amr, yakni si Bawai, menukilkan adanya itu. Wa inna waita ba'da hatima khudif fal baqiyas ta'mil bima fihi ulif waj'alhu illam tanbi mahdufan kama law kana bil akhiri wab'an tummima faqul alal awwali fi samudaya samu wa ya sami alasani biya. Jika engkau meniatkan setelah pembuangan apa yang dibuang, maka gunakanlah yang tersisa dari pembuangan itu berupa alif, dan jadikan yang tidak engkau niati yang dibuang sebagaimana apa adanya yang di akhir. Yang pertama, katakanlah dalam contoh samud, ya samud. Yang kedua, katakanlah ya sami dengan menggunakan ya. Waltazimil awwal fi kamuslimah wa jawizil wajhaini fi kamaslamah. Yang pertama, seperti muslimah, wajib ditarhim. Tapi bolehkan dua bacaan dalam lafaz maslamah. Walittirarin rahamu duna nida. Ma'li nida yasluhu nahu ahmada. Untuk yang sifatnya darurat, sebagian ahli nahwu mentarhim isim walaupun tidak dalam bab nida, dan itu boleh saja bagi yang bisa menjadi munada. Contoh Ahmada. Nah, pembahasan pada kali ini tentang at-tarhim. Fihi masail. Al-mas'alatul ula, at-tarhim fil lughati maknahu at-tashilu wat-talyinu. Watarki kusauti watarqiqu as-sauti. At-tarhim fil lughati maknahu at-tashilu wat-talyinu wa tarqiqus sauti. Tarhim menurut bahasa maknanya ialah at-tashhir, mempermudah, wa talyin, melembutkan, wa tarkikus saut, dan melembutkan suara. Wa fi istilahi hadfu akhiril munada tahfifan, hadfu akhiril munada tahfifan, nahwu ya su'a wal aslu ya su'adu ya Fatima, pakai mim ya, ya Fatima wal aslu ya Fatimatu. Tarhim menurut istilah ialah membuang huruf akhir munada dalam rangka memperingan bacaan. Contoh Yasu'a, asalnya Yasu'adu. Ya Fatimah, asalnya ya Fatimah. Bawahnya wal munada alladhi yuhdafu akhiruhu wal munada alladhi yuhdafu akhiruhu yusamma murakhaman, munada yang huruf akhirnya dibuang disebut dengan apa ini? Murakham. Jadi ya su'a itu munada murakham. Ya Fatima ini munada apa? Murakham. Al-mas'alah tu asalnya la yurahhamu, la yurahhamu minal asma'i illa ithnani. Isim itu tidak boleh ditarhim kecuali dua macam isim, ya. Hanya ada dua macam isim yang boleh ditarhim. Al-awwal makana makhtuman bita'i ta'nifi, makana makhtuman bita'i ta'nifi. Sawa'un akana alaman au ghaira alamin, sawa'un akana alaman au ghaira alamin. Nahu ya Aisyah, wal aslu ya Aisyatu. Dalam kurung al-alam, ya alima, wal aslu ya alimatu. Dalam kurung ghairu alamin, jadi isim yang boleh ditarhim itu ada dua macam. Yang pertama ialah isim yang diakhiri dengan ta'nits, baik isim tersebut menunjukkan alam nama sesuatu atau bukan alam, yang penting diakhiri dengan ta'nits, maka bisa ditarhim. Contoh ya Aisyah, asalnya ya Aisyatu, ini termasuk contoh yang alam. Ya Alima, asalnya ya Alimatu, ini contoh selain alam. Asalnya al-alamu limudakkarin au mu'annathin, ala syarti ayyakuna ghayra murakkabin. Wa ayyakuna zaidan ala thalathati ahrafin. Makanya makhtuman bita'i ta'nits Al-alamu li dzakarin aw muannatsin ala syarti ayyakuna ghairu murakkabin wa ayyakuna zaidan ala thalathati ahrafin. Nahwu. Ya Ja'far. Wal aslu ya Ja'far. Ya Su'a. Wal aslu ya Su'adu. Yang kedua yang bisa kita rahim ialah isim alam mudzakkar atau muannats dengan syarat bukan alam ghairu murakkab, bukan alam murakkab, ayakuna ghairu murakkab, ya, bukan alam yang berbentuk murakkab. Syarat yang kedua terdiri dari 3 huruf atau lebih. Contoh ya Ja'far, asalnya ya Ja'far. Ini alam mudzakkar. Ya Su'a, asalnya ya Su'adu. Ini alam muannats. Baik. Al-mas'alatu ats-tsalitsah. Wa'anil kufiyina, wa'anil kufiyina, ijazatu tarhimi dhil idhafah. Wa'anil kufiyina ijazatu tarhimi lidhafati bihadfi ajzil mudhafi ilaih, bihadfi ajzi al mudhafi ilaih. Ajzi pakai ain. Nahwu. Ya abdu. Wal aslu ya abdallah. Naam. Dinukil dari ahli nahwu kufah, mereka membolehkan isim alam yang berbentuk idhofah ditarkhir dengan membuang bagian akhir mudhof ilaihi. Nah, jadi dengan membuang apa ini? Mudhof ilaihnya. Baik. Contohnya ini salah. Ralat. Nahwu ya Aba Urwa. Enggak pakai tak marbutah ya. Di abduwanya dihapus. Ya Aba Urwa. Wal aslu ya Aba Urwata. Jadi ahli nahwu kufah berpendapat isim alam yang berbentuk idhofah boleh ditarkhir dengan membuang huruf akhir yang ada pada mudhof ilaihnya. Contohnya ya Aba Urwa, asalnya ya Aba Urwata. Nah, ketentuan asal kan enggak boleh. Nah, alam murakab ditarkhib, termasuk murakab idhofi. Tapi ahli nahwu kufah mengatakan boleh mentarkhib murakab isim alam murakab idhofi dengan cara membuang huruf akhir yang ada pada mudhof ilaihnya. Al-mas'alatu ar-rabi'ah. Masalah yang keempat. Za'ama Ibnu Malikin annahu qad yurahhamu Zul Isnadi wa anna amran naqala dalik wa anna amran naqala dalika. Wa amran hadha huwa imamun nahwiyyin rahimahullah. Wasibawai laqabuhu wa kunyatuhu Abu Bisrin. Nahu ya ma'di tabai gum wadhalika bihadfi ajuzihi ajuzihi nahu ya ma'di wal aslu ya ma'di karim Ibnu Malik beranggapan bahwa isim alam murakab isnadi boleh ditarhim dan mengklaim bahwa si Amr menukilkan hal itu. Si Amr ini adalah imamnya Ahli Nahwu rahimahullah. Itu namanya. Si Baweh lakopnya. Adapun kunyahnya ialah Abu Bisrin. Hal itu dengan cara membuang bagian akhir dari murakab masjid. Contoh ya ma'di asalnya ya ma'di garib. Naam. Jadi kesimpulannya tadi, kalau isim itu diakhiri oleh taknis maka boleh ditarhim secara apa ini? Mutlak. Kalau tidak diakhiri dengan taknis maka syaratnya harus berupa apa ini? Isim alam, baik mudzakkar atau muannas, bukan merokap ya, dan harus lebih dari 3 huruf. Kalau tidak memenuhi syarat tak boleh. Namun ahli kufah tadi berpendapat alam murakab idofi boleh ditarhim dengan membuang huruf akhir yang ada pada mudhaf ilaihnya. Contohnya ya Aba Urwa. Asalnya ya Aba Urwata. Kemudian Ibnu Malik juga berpendapat alam murakab isnadi juga boleh ditarhim dengan cara membuang bagian akhir lafaz murakab isnadi tadi itu dan mengklaim itu ialah pendapatnya si Bawai. Contoh ya Ma'di asalnya ya Ma'di garib. طيب Al-mas'alah itu Al-khamisah, masalah yang kelima. Al-mahdufu litarhim imma harfun wa huwa al-ghalib nahwu ya su'a wal aslu ya su'adu. Di huruf yang dibuang untuk kepentingan tarhim, ada kalanya cuma satu huruf saja yang dibuang. Ini yang umum berlaku. Contoh yasua, asalnya yasua itu yang dibuang cuma apa ini? Satu huruf. Dal tadi itu. Wa imma harfan. Wa imma harfani. Wadhalika idza kana alladhi qabla al-akhir min ahrafil lil saqinan zaidan mukammilan arba'atan fasa'idan wa qablahu harakatun min jinsihi lafdhon aw takdiran nahwu ya marwa wal aslu ya marwanu ya salma minya pendek ya salma wal aslu Ya Salman, tadi Ya Marwa. Ya Marwa, asalnya Ya Marwan. Contoh yang kedua, Ya Salma. Wal asru Ya Salmanu. Ya Asma. Wal asru Ya Asma'u. Pakai hamzah. Ya Mansu. Pakai sad. Wal asru Ya Mansuru. Ya miskin. Wal aslu Ya miskin. Baik. Jadi yang dibuang ketika ada isim yang ditarhim, ada kalanya satu huruf. Ini kebanyakan. Contohnya tadi Ya Su'a, asalnya Ya Su'adu. Ada satu huruf yang dibuang. Ada kalanya yang dibuang dua huruf. Ini terjadi jika huruf sebelum akhir berupa huruf lim. Yang disukun, yang zaidah, yang menjadi penyempurna isim tadi, sehingga terdiri dari empat huruf atau lebih. Nah, sebelumnya harokatnya sejenis, baik secara lafad ataupun secara wani takdir. Contoh Ya Marwa, asalnya Ya Marwan. Ya Salman, asalnya Ya Salman. Ya Asma, asalnya Ya Asma. Ya Mansur, asalnya Ya Mansur. Ya Miskin, asalnya Ya Miskin. Tayyib. Al-mas'alah itu as-sadisah. Nah, wal-mahdufu lit-tahrim yajuzu aidan, kalimatun fi ra'siha wadhalika fil murakkab al masji taqulu fi ma'di kariba ya ma'di Jadi yang dibuang dalam tarhim boleh juga berupa satu kalimat utuh, bukan huruf, tapi satu kalimat utuh. Hal itu terjadi pada murakab masjid. Bagi yang pendapat boleh, ya. Contoh, ya Ma'di, asalnya ya Ma'di kari. Wa yajuzu aidan kalimatun wa harfun. Wadhalika fi ithna asyara taqulu ya ithna. Alaman. Nah, boleh juga yang dibuang berupa satu kalimat utuh plus satu huruf. Contoh, ithna asyara menjadi ya ithna. Alaman, jika dipakai nama orang. Nama orang itu ialah ithna asyara. Panggil ya ithna, ya, dibuang satu kalimat utuh, yakni asyar plus satu huruf, itu alif yang ada pada ithna. Kalian kalau pengen ngasih nama anak, ya pakai nama adat juga bisa, ya, namanya ithna asyar atau isyaun atau yang lain. Ya, tak masalah. Silakan anak yang ke-20. Itu namanya siapa? Isrun. Taib. Paham ya? Jadi yang dibuang dalam tarhim itu ada kalanya satu huruf, ada kalanya dua huruf. Ya. Bahkan bagi yang berpendapat boleh, ada juga yang dibuang berupa satu kalimat utuh dalam isim alam murakab maji. Bahkan ada yang membolehkan membuang satu kalimat utuh plus huruf, seperti nama orang ithna asyar, dipanggil ya ithna, asyarnya dibuang plus satu huruf, itu alif. Baik. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Fil munada al-murakhami lughatani. Fil munada al-murakhami lughatani. Al-ula, antubqa, antubqa akhiruhu, antubqiya, antubqiya akhiruhu, antubqiya qaf akhiruhu ba'dal hadfi, antubqiya akhiruhu ba'dal hadfi. ala ma kana alaihi qabla al-hadfi. Ala ma kana alaihi qabla al-hadfi. Min dhammatin au fathatin au kasratin. Nahu ya mansur wal aslu ya mansur ya ja'far wal aslu ya ja'far ya hari wal aslu ya harithu ya hari wal aslu ya harithu wa hadhihi lughah wa hadhihi lughatu tusamma lughata mayan tadir wahia al-awla wal-ashhar wahia al-awla wal-ashhar Jadi munada mulakhom ada dua bacaan. Yang pertama, engkau biarkan huruf akhir apa adanya setelah pembuangan. Apa adanya sebagaimana sebelum pembuangan, ya. Baik berupa dhamma, fathah atau kasrah. Biarkan apa adanya setelah dibuang. Itu yang muncul apa? Seperti sebelum dibuang, dibiarkan apa adanya. Contoh ya mansur, asalnya ya mansur, wawu dan roknya dibuang. Shadnya kan di dhamma. Ya sudah, biarkan saja dhamma. Ya mansur. Ya ja'far, asalnya ya ja'far. Setelah dibuang fa'nya tetap di fathah sebagaimana sebelum dibuang, dibiarkan apa adanya. Ya hari, asalnya ya hari itu. Fa'nya dibuang, ra'nya dikasih, ya sudah. Dibiarkan apa adanya. Ini disebut apa ini? Lughatu mayan tadir. Itu bacaan orang yang menunggu. Maksudnya setelah dibuang ditunggu. Huruf yang terakhir setelah dibuang itu harakatnya apa? Oh, dhamma. Ya sudah dhamma. Ya mansu. Wawu dan roknya dibuang. Jadi setelah, jadi dia itu menunggu setelah pembuangan yang tersisa huruf akhirnya itu harakatnya apa? Ya sudah itu yang dipakai. Namanya apa ini? Lughatu mayan tadir. Ini bahasa yang lebih baik dan lebih masyhur. Tidak repot-repot. Yang dibuang ya sudah, yang sisa ya kita biarkan apa adanya. Asalnya bacaan yang kedua. Antuharrikahu biharkatil harfi al-mahdhuf. Antuharrikahu biharkatil harfi al-mahdhuf. Nahm ya Ja'fu ya Har. Dalam Quran bidhammah. Wahadhi lughah tusamma lughata man la yantadir. Bacaan yang kedua munada murakham, engkau harokati dengan harokat huruf yang dibuang, yakni di dhamma, dah langsung di dhamma, tak pakai nunggu pembuangan. Ya, ya Ja'faru, ya sudah ya Ja'fu, ya Haritu, ya Har, ya Mansur, ya Mansur. Jadi yang kedua ini bahasanya itu langsung didhamah gitu saja, karena yang dibuang itu hurufnya yang akhir didhamah semua. Tak usah menunggu apa ini, pembuangan langsung memutuskan. Itu namanya bahasa malayan tadi, orang yang tak pakai nunggu pembuangan. Ini munada murakham dibaca apa mas? Didhamah. Enggak pakai nunggu dibuang, enggak pakai didhamah. Dengan huruf ya dibuang itu didhamah. Kalau yang tadi lughatu ma yang tadir, bahasa orang yang menunggu, ketika ditanya ini munada murakham bacaannya apa, dibuang dulu ya. Nah, setelah dibuang yang tersisa apa, ya sudah itu bacaannya. Ya mansur, buang. Ya mansur, ya sudah didhamah. Ya Ja'far, buang. Ya Ja'far, ya sudah di fathah. Ya Haritu, ya Harit, ya sudah roknya di kasar. Setelah dibuang baru bisa menjawab. Kalau ini walaupun tanpa menunggu dibuang sudah langsung menjawab mabdi dhammah. Itu aja ya, dengan mengharokati seperti harokat akhir huruf yang dibuang, maksudnya dialah di dhammah. Namanya lughatu malayan tadir. Tayyib. Al mas'alatu as-saminah. Idza rahima, idza rahima ma fihi ta'ut ta'nisi lil farqi bainal mudzakkari wal mu'annatsi. Muslimatin wajib tarhimuhu ala lughati mayantadiril harfa, ala lughati mayantadiril harfa, ala lughati ma yantadirul harfa. Fataqulu ya musliman, fathil mim wala yajuzu tarhimuhu ala lughati ma la yantadirul harfa. Wala yajuzu tarhimuhu ala lughati ma la yantadirul harfa. Fala taqulu ya muslim bi dhammil mim. Fala taqulu ya muslim bi dhammil mim. Li alla yaltabisa binida'il mudakkar. Li alla yaltabisa binida'il mudakkar. Nah, perhatikan. Jika isim yang diakhiri tak taknits ditarhim, yang mana tak taknitsnya itu untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats. Seperti muslimatun, muslimatun itu kan taknya untuk membedakan antara mudzakkar sama muannats, ya. Maka wajib ditarhim dengan bahasa yang pertama, bahasa ma yang bahasa ma yang tadir, ya. Nanti buang dulu, baru yang muncul apa? Ya muslimah itu menjadi ya muslimah. Mimnya di fathah. Tidak boleh dibaca dengan bacaan yang kedua. Kalau itu malai tadi, itu langsung didomang. Tidak boleh. Tidak boleh kamu mengatakan ya muslimu. Kenapa? Khawatir albis. Manggil orang laki-laki, padahal yang kamu panggil orang perempuan, ya muslimah, ya. Asalnya ya muslimah itu. Sebetulnya kan secara hukum kan boleh dibaca dua bacaan. Tapi kalau seandainya itu menjadi pembeda antara mudzakkar dan muannats, maka hanya boleh dibaca dengan bacaan pertama. Lugha itu mayan tadi, ya muslimah. Tak boleh ya muslim. Taib. Wa amma ma kanat fihi ta'lalil farti. Wa amma ma kanat fihi ta'lalil farti. Fayurakhamu ala lughatai. Fayurakhamu ala lughatain. Fatakulu fi maslamah alaman ya maslamah ya maslam bifathil mim wa dhammiha. Saya ulangi, wa amma ma kanat fihi ta'u lalil farti fayurakhamu ala lughatai. Fatakulu fi maslamah alaman ya maslamah ya maslam bifathil mim wa dhammiha. Adapun kalau taknya tadi tidak menjadi pembeda antara mudzakkar dan muannats, maka bisa ditarhim dengan dua bacaan. Seperti maslamah. Ini bukan untuk mudzakkar atau muannats, ya. Boleh dua-duanya. Kalau ada nama orang Maslamah, taknya itu bukan pembeda untuk mu'anas ya, tapi maka bisa ditarhim dengan dua bacaan, yaitu bacaan mayan tadir, bisa bacaan malayan tadir. Bisa ya Maslamah, ini bacaan mayan tadir. Bisa ya Maslamu, bacaan apa ini? Malayan tadir. Wadalika qawluhu waltazimil awwala fika muslimah wajawizil wajhaini fika maslamah. Ayat yang terakhir sebelum akhir. Waltazimil awwala fika muslimah wajawizil wajhaini fika maslamah. Ya, wajib dibaca dengan bacaan yang pertama pada tarhim lafad muslimah. Bolehkan dua macam bacaan pada lafad seperti maslamah. Baik. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Yajuzu tarhimu ghairal munada bi thalathati syurutin. Awal ayakuna dalika tibarurati, athani ayasluha alismu ayasluhalismu linnida'i, ayasluhalismu linnida'i. Asalis ayakuna imma za'idan ala thalathah au pitta itaknisi. Ayakuna imma za'idan ala thalathah au pitta itaknisi. Kaqauli syair la nikmal fata taksu ila boi inarihi la ni'ma al-fata ta'shu pakai shin ila boi'i narihi pakai hamzah ila boi'i narihi. Tarifu bin Mali Tarifu bin Mali Lailatul Ju'i wal Khasar pakai sad Lailatul Ju'i wal Khasar. Wadhalika qawluhu walqirarin rahamudunanida malinida yaslufu nahwu ahmada walqirarin rahamudunanida malinida yaslufu nahwu ahmada. Wal aslu tarifu bin Malikin di tarif bin Malik asalnya tarifu bin Malikin. Baik. Jadi boleh selai lidah di tarhim dengan tiga syarat. Yang pertama hanya dalam bab darurat syair. Nah, kalau enggak darurat enggak boleh. Yang kedua, isim yang di tarhim bisa untuk munada murakhab. Was. Isim yang ditakrim bisa untuk munada merokhom. Kalau enggak pakai tak taknis berarti harus apa ini? Ada syarat-syaratnya tadi ya. Nah, alam yang bukan merokap dan yang lain-lain. Kemudian yang ketiga syaratnya lebih dari 3 huruf atau pakai tak taknis. Kalau tidak memenuhi tiga syarat ini, tidak boleh. Seperti ucapan penyair, lani malfata taksu ila bo'ina tarifu bin Malin laylatan cu'i wal khasar. Tarifu bin Malin asalnya tarifu bin Malikin. Yang dimaksud dengan ucapan bin Malik walid tirorin untuk keterpaksaan atau darurat syair rahamu mereka mentarhim dunan nida isim yang bukan munada malin nida yasrufu tapi harus berupa isim yang bisa untuk nida rahamu nahu ahmad seperti contoh ahmad boleh ditarhim karena Ahmad termasuk isim yang bisa ditarhim gitu. Walaupun ditarhimnya tidak dalam bab nida. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.